yang Allah uji itu bukanlah manusia yang tidak punya dosa, akan tetapi adalah manusia-manusia yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Mereka orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran, "Bersari'u ila maghfirati min rabbikum," bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabbmu. Itu maksudnya bersegeralah melakukan amal yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bejana dan ampun sama waktu wal'ar dan surga yang lebarnya adalah sebagaimana lebar langit dan bumi. Fa'idatul mutaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalimat ini uidatul mutaqin dalil al-sunnah yang berkeyakinan bahasanya saat ini surga sudah ada. Bagaimana Al-Quran, bagaimana neraka tadi juga sudah ada. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di sarah ibu sarah ketika senang dan ketika susah. Belkan di sini al-gairah, al-gair adalah marah yang sangat besar. Dan orang-orang yang menahan marahnya, puncak amarahnya. Maka manusia yang terpuji bukanlah manusia yang tidak punya marah. Islam telah mengajarkan agar orang menghilangkan marah, bagaimana anggapan sebagian orang. Namun mengendalikan marah dan meletakkan marah pada posisinya. Wal'afina 'aninnas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang tetap adalah orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil yaitu dosa besar, atau dalam angkusam atau menzalimi diri mereka sendiri yaitu dosa kecil. Selain ditafsirkan fahisyah semisal zina, dan dalam angkusam semisal mencium perempuan yang bukan yang tidak halal untuk dicium yaitu dosa kecil. Maka orang-orang yang mengerjakan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil, besar perlu dibunuhin, maka mereka memohon ampun. Dan Allah mereka ingat Allah, yaitu ingat dengan ancaman yang Allah berikan. Wa may yaghfiru dzunuba ila Allah, dan mereka ingat, maksudnya man di sini bermakna Nabi, tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa kecuali Allah. Fala bisiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus melakukan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka segera berhenti. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahasanya apa yang mereka lakukan adalah maksiat. Wa man dhanna anna al-qadar hujjatun li ahli dhunub fa hiya min jinsil musyrikin. Maka siapa yang mengira bahwasanya takdir adalah hujjah bagi para pelaku dosa untuk membenarkan dosa dan maksiatnya, maka orang tersebut adalah sejenis dengan orang-orang musyrik yang Allah katakan tentang mereka surat Al-An'am, "Sayyidul ladzina asrafu law syaa Allah ma asrafna wa la atharna wa la ha'amna min syai." Katalah orang-orang musyrik, seandainya Allah mau, tentu kami tidak berbuat syirik, tidak pula nenek moyang kami, walhamdulillah min syirik, dan kami tidaklah mengharamkan satupun yang tidak Allah haramkan. Allah berfirman, "Radan alaihi membantah mereka, kadzalika tadabbaghati nabi qablihim hatta dzaqu batsana." Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan, yang mereka terus mendustakan apa yang Allah firmankan sampai mereka merasakan siksaan. Kul hal inda kumin ilmin fatuhi juhulana, apakah kalian punya ilmu yang bisa kalian tunjukkan kepada kami? In tattabi'una ila dharna wa in antum ila takhusun. Yang kalian tidaklah kalian mengikuti kecuali praduga,

waham. Dalilnya ayat ini, intar tabirin ala dharna wa in antum ila ta'usul. Dhar ini maknanya kharaf, kharaf itu ya waham, anggapan tanpa dasar. Kemudian atau bahkan mengandung empat makna ya. Dan bisa maknanya yakin. Bagaimana firman Allah tentang masalah sholat. Baina la kabiratu ila ala khashiin alladziina yadhunnuna annahum muraquu rabbihim di surat Al-Baqarah. Orang-orang khusus adalah orang-orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Kemudian yang ketiga bisa maknanya syak, yaitu imbang antara dua pilihan, imbang. Bagaimana firman Allah di surat Kahfi tentang ashabul bustan, ashabul jannah, orang yang punya kebun dan takut dengan kebunnya. Ma'adunu anta bidahadihi abadah. Ma'adun, aku tidaklah punya zon. Zon di sini syak. Dan bisa zon itu maknanya dalam bentuk zon. Ataupun zon dengan makna dalam bentuk zon, itu kata Syabdul Arayn, itu adalah pengertian zon menurut mutakalimi. Adapun zan dalam pengertian syar'i itu mencakup empat makna: yakin, kemudian ghalab az-zan, kemudian syak yang imbang, dan waham. Semuanya adalah zan, semuanya mencakup empat makna. Ya, demikian kita kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.